aku mau pergi. Hei, sabarlah, mama manisku, jangan suka marah, cepatlah tua. Jangan sembarangan, pegang-pegang tangan, aku malu dilihat orang di jalan. Marilah kita pergi ke pesta, ku bawa uang berjuta-juta. Jual mahal nanti menyesal. Tetap ku tak sudi apapun terjadi. Pergilah kau dari sini. Marilah kita pergi ke pesta. Begitu suka jual mahal nanti menyesal.